Kita bisa mati ketika berlumur dosa. Allah Maha Baik. Semua masalah itu berat sebetulnya karena bukan masalahnya. Masalah itu berat karena jauh dari pertolongan Allah, itu saja. Kalau Allah nolong, gak ada lagi yang berat itu. Tidak ada berat. Makanya kalau kita merasa, aduh saya itu berat sekali masalah, bertubi-tubi, gak usah banyak mikir apa-apa selain satu saja. Saya harus all out mendapat pertolongan Allah. Habis siapa lagi yang nolong? Minta tolong ke teman, masalahnya lebih kompleks ya. Tapi kalau minta tolong ke Allah, memang itu. Ujian hidup dengan ujian sekolah itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya adalah ujian sekolah dan ujian hidup itu sama-sama dirancang untuk kebaikan yang diuji, bukan untuk membinasakan yang diuji. Sama kedua adalah sama-sama bahwa tidak lulus itu pasti bukan karena soal, melainkan karena salah jawabannya. Ya kan? Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau ujian sekolah minta tolong ke guru dikeluarkan. Tapi kalau ujian hidup minta tolong ke Allah ditolong. Coba kalau sedang ulangan di sekolah, duhai guru yang cerdas, engkau mengetahui semua jawaban soal ini. Aku tahu engkau baik hati. Duhai guruku, saya serahkan semua persoalan ini kepadamu seluruhnya, dan jangan serahkan kepada satu pun juga. Apa tak kata guru? Duhai muridku, keluar sekarang juga. Tapi kalau Rasulullah ke Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, ya qayyum yang maha berdiri sendiri, mengurus, mengelola segala-galanya, tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astagit, tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wa la taqilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, Ramadan itu adalah bulan pertolongan Allah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan yang membuat kita bisa bebas selamat dari neraka jahanam. Makanya maaf bagi wajah-wajah yang banyak masalah, Ramadan adalah solusi. Doanya diijabah. Halo, setuju tidak nih? Kelihatannya kurang gembira begini. Memang ahli tahajud begini ya, saking kuatnya tahajud, subuh tuh berefek. Yang kedua, ini dosanya sedikit atau banyak sih yang hadir? Gini-gini, acungkan yang tidak punya dosa, nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit, nggak ada juga ya. Sedang-sedang. Masih bertahan ini. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang gak ngacung. Kenapa gak ngacung deh? Karena saya banyak sekali dosanya. Jadi jujur ya. Coba hadirin, kalau tiap dosa oleh Allah, satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung. Satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung. Bayangkan mata kita seperti apa, kan? Penuh belatung, benar? Telinga kita ngeronyok belatung di sini. Otak kita belatung semuanya, dan mikirnya ngaco. Tangan belatungan, tubuh penuh belatung. Kalau Allah ngebalas dengan belatung saja, satu dosa, satu cacing, satu belatung, udah luar biasa menjijikannya. Ini harus berani jujur seperti ini. Dan setiap dosa pasti mengundang petaka bagi kita. Alhamdulillah ada Ramadan. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ramadan ini habis itu dosa tuh. Belatung habis, bau habis. Bina tidak nih? Makanya harusnya ngedengar kata Ramadan itu, udah sangat-sangat excited. Itu bahasa Inggrisnya bukan? Kemarin aja mau kedatangan Raja Salman, muni riweh, eboh. Ah, ini kedatangan bulan ampunan, bulan rahmat, harusnya ada luar biasa sekali. Dan ini wajah-wajah bakal meninggal. Acungkan tangan yang yakin tahun depan masih hidup, Ramadan yang akan datang. Ada yang yakin. Acungkan tangan yang yakin pas lebaran masih hidup. Ada yang yakin. Kita tidak tahu kapan akan mati. Ini bahaya ini hadirin. Mati dalam keadaan bergelimang dosa, gimana nasib kita? Benar? Ramadan adalah bulan keselamatan. Kapanpun kita mati, kalau sudah lewat Ramadan dan diampuni, mudah-mudahan kita selamat. Makanya minta sekuat tenaga supaya diberikan umur di bulan Ramadan ini. Karena sudah tidak ada bandingan. Pahalanya juga amalan sunnah dicatatkan wajib. Yang wajib berlipat-lipat lagi. Ah pokoknya mah Allah tuh udah obral pahala lah. Diskon besar-besaran bagi dosa. Ya dosanya habis, amalnya dikit, taplokin pahalanya. Maka orang yang paling rugi adalah yang melewati Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Pasti udah ngaco saja itu Ramadannya. Supaya Ramadan tidak rugi, ada empat amalan yang utama. Saya kira sudah hafal dalilnya. Surat Al-Asr. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Empat ini. Jadi supaya Ramadan ini benar-benar menguntungkan, target pertama dalam Ramadan ini ningkat iman kepada Allah. Amanu itu beriman itu sebagian ulama mengatakan paham kebenaran. Jadi bulan Ramadan ini akan nendang kalau kita makin paham. Dan makin paham itu syaratnya ilmu. Jadi bulan Ramadan ini harus jadi bulan ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Kalau kurang ilmu, pasti kurang. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Ini belum Ramadan ya. Kalau kurang ilmu, pasti kurang. Kurang amal dan kurang iman. Ujungnya kurang ajar hadirin. Maka jangan rugi berinvestasi untuk ilmu. Seperti saudara datang ke sini ongkos, itu bukan biaya, itu investasi. Tambahan lagi ongkosnya kan dari Allah. Ada saya emang gak ngongkos, saya dibonceng teman. Lah teman tidak enek ngebonceng saudara, siapa yang ngilangin eneknya? Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan ke sini. Beli buku, datang ke majlis taklim, kuota untuk YouTube yang manfaat ya, atau apapun yang jadi ilmu, itu bukan pengeluaran. Itu adalah cik atuh hadirin, saya tuh sebetulnya enggak memerlukan jawaban dan saya juga udah tahu, tapi asa gimana lah gitu ya, ditanya cicing men. Bahagiakan hamba Allah tuh amal soleh. Jadi ongkos itu harus dibayar. Jadi sebelum Ramadan kumpulkan buku, targetnya apa? Supaya Ramadannya benar-benar pakai ilmu. Karena ada yang Ramadannya enggak meningkat kualitasnya karena enggak ada ilmunya. Contoh ilmu itikaf tidak tahu. 10 hari terakhir pada umumnya yang enggak tahu ilmu tuh 10 hari terakhir itu pasti all out ke pasar, all out masak, all out pakaian baru, segala baru tanpa ilmu. Kalau orang yang tahu ilmu 10 hari terakhir all out itikaf, all out melepas dunia habis-habisan itu. Yang kurang ilmu menjerit malam-malam tuh minta telur, vanili ya. Karena ini kue belum. Pagi-pagi sibuk membersihkan loyang, keler, dan sibuk merajut baju ya. Jadi yang tidak nyambung dengan sorga. Kadang-kadang begitu ya. Sibuk di pasar yang bikin lupa bablas duhurnya asarnya, ah repot. Kalau dengan ilmu kita tahu bahwa makin hari itu makin memuncak. 10 hari terakhir terus ke masjid. Banyak yang mau sedekah tuh justru pada waktu Lebaran. Lebaran sudah satu Syawal, sudah bukan Ramadan. Kalau mau dari sekarang dipersiapkan der azan maghrib Ramadan, sarung bagikan, buat bahan-bahan makanan, bekal buka sumbangkan, mukena Al-Quran. Jadi orang beramal itu dari awal Ramadan kita udah kebagian pahalanya. Wah kalau gitu nanti pas Lebaran udah jelek dong sarungnya, kasih lagi. Tuh dasar pelit gini, oh, jadi dua dong, atuh tenana. Kan belum ngasihnya juga. Inilah hadirin, kita mah baru membayangkan aja udah pelit ya. Munah doing tuh si eta sarungna dua, urang ge hayang. Ini kan baru rencana, Dek. Cik, saya pengen tahu ya. Ah udah enggak boleh. Kalau punya uang tuh jangan suka ragu-ragu. Latihan, punya uang potong 5% sedekahkan. Gak akan miskin, 3 bulan kemudian gak miskin-miskin. Naik 10% sedekahkan. Gak miskin juga, naik 20% potong langsung sedekahkan. Tuh saya bisa lihat dari depan hadirin. 5% senyum, dia mikir potong 5, kacau, bisa lah. Mungkin kan 10% mulai ke 10% kemana 20% baru juga rencana hadirin, kelihatan dari wajah tuh senyum lempeng baut. Nah inilah masalah kita Pak, kalau kurang ilmu aja rencana aja pelit. Kalau saya sekarang ada yang ngasih uang nih Pak ya, A ini uang A blok 10 miliar, gak ragu-ragu tuh Pak, bagi dua, 5 miliar untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk ikhwan, beres. Wah, hari AA mana? Ya saya tinggal ngelamun lagi aja sendirian hadirin, 100 miliar di sana ya. Masa ngelamun wae pelit? Tapi ngelamun gak bisa diijabah, ya gak apa-apa. Da uangnya juga milik Allah. Nah, bisanya kita ringan bersedekah pasti karena ilmunya mantap. Orang kurang ilmu susah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan ilmu. Hari-hari sebelum Ramadan kita mencari ilmu, tapi pas Ramadan lebih all out lagi mencari ilmu. Setuju hadirin? Ini penting, kata kuncinya amanu ini paham kebenaran. Yang kedua, Ramadan itu tiap waktunya harus jadi amal soleh wa amilu soleh. Amanu wa amilu soleh. Solehan jadi mulai sekarang tiap, karena Ramadan itu kan bulan yang istimewa, beda dengan bulan lain, hari-harinya beda dengan hari yang lain, jam demi jamnya beda dengan jam yang lain, detik demi detiknya juga beda dengan detik yang lain. Maka kita harus jadikan tiap waktu itu jadi amal, karena kita mati enggak akan bawa selain amal. Nah, amal itu yang paling penting apa dari amal? Jawab. Apa? Ah, santri pasti. Kamu udah tahu, diam. Ah, jangan mengganggu peredaran darah. Yang paling penting dari sebuah amal adalah diterima. Jadi bukan sibuk dengan amalnya, tapi sibuk dengan diterima amalnya. Supaya diterima amal, syaratnya berapa? Malum santri baru, hadirin catatannya masih tebel. Syaratnya diterima apal, diterima amal, apa syaratnya? Ada dua. Kalau saya AA, kalau diterimanya amal II. Satu, niatnya ikhlas. Dua, iktiba kepada Rasulullah SAW. Niru, mencontoh Rasul. Nah, jadinya Ramadan ini harus benar-benar mujahadah memiliki keikhlasan dalam amal. Sudah tahu belum ilmu ikhlas yang riadohnya? Gini ya, kalau tahu, tahu. Kalau belum, belum. Jangan enggak jelas gini. Terus saya mau jawab apa? Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, mau diberitahu. Sudah tahu belum? Kan kalau coba, sudah makan belum? Pasti kelaparan ya kan? Sudah tahu belum? Belajar ya. Ginilah, ikhlas itu sebuah mujahadah panjang tiada akhir. Karena ilmu riya ini seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, di malamnya gelap belantara yang kelam. Susah, riya itu halus sekali. Makanya mujahadahnya harus kuat. Begini mujahadahnya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Jawab. Duduk begini kelihatan enggak? Yang enggak kelihatan berdiri ya, giliran. Oke, sebentar. Asal rada capek. Tenang, tenang. Panitia, memang kursinya begini ya? Jadi, ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Yakin? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak? Yakin? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu, tidak? Pasti Allah tahu? Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik, Allah suka, tidak? Jawab. Walaupun orang mencaci, kalau kita ikhlas, Allah suka, tidak? Semua pasti ada balasannya. Jawab hadirin. Semua pasti ada balasannya. Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa mencegahnya? Mungkinkah ada yang bisa menolak? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Ya sudah. Ayo ah, mujahadah sangat penting di bulan Ramadan ini adalah belajar putus harapan dari makhluk. Ulangi. Sekali lagi. Belajar putus harapan dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Sepanjang masih banyak berharap dari makhluk, susah ikhlas. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat sama sekali tanpa izin Allah. Ayo latihan mulai sekarang. Dari WA saja latihannya. Dia tidak membalas WA, padahal centreng biru sudah dua. Di atasnya only ne, tapi belum ada balasan bagiku. Belajar husnudzon. Mungkin kuotanya habis, mungkin sedang sibuk, mungkin baterainya outdrop. Pokoknya jangan ngarep-ngarep dan katakan segalanya ada waktunya. Gitu. Kalau BBM naik bikin sedih dan BBM tidak dibalas bikin remuk hati, pasti itu bersandar kepada makhluk. Kalem, latihan. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih ke kita? Jawab. Perlukah kita mengumumkan kebaikan kita? Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita ingin dipuji orang? Jawab. Perlukah kita ingin dikagumi orang? Perlukah kita ingin dipuji Allah? Perlu tidak? Ya sudah, ngapain sibuk dengan orang? Sama-sama nebeng, ya. Kalau kita berharap dari makhluk, pasti hati kita tidak nyaman. Jelas, Bu? Bu, perlukah ibu dipuji suami? Berat jawabannya. Makanya kalau dandan tuh gak usah nanya ke suami, Bu. Kang, gimana penampilan saya? Suami jadi sengsara. Mau jawab apa coba? Jawab cantik dan enggak begitu ya. Ngejawab jujur, Kang. Oh, nyebut jelek apalagi. Kepaksa, iya Bu, ibu teh mirip kesemek, begitulah. Jadi dosa. Nah, sudahlah. Latihan ya, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lakukan. Ah, belajar pikun. Fokus aja bagaimana diterima oleh Allah dan selesai. Gak usah diungkit-ungkit, tidak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut. Tapi ah, dia tidak berterima kasih ke saya. Ah, padahal saya ikhlas. Gak ikhlas, ya gak. Tahu dari mana? Eta bete kayak gitu. Orang ikhlas mah bahagia we. Lagu sakitnya sampai di sini, itu kanlah judul aslinya aku tak ikhlas ya. Mungkin ya. Lempeng we, mau dihargai tidak? Ah, kebaikan saya bukannya dihargai, malah dicaci. Gak apa-apa. Itu mah urusan mulut dia ya. Urusan kita kan diterima amal, bukan omongan dia. Jelas? Bahkan ini kita-kita aja ya. Kalau kita udah berbuat baik, lalu orang tidak berterima kasih, bagi kita tuh nambah keuntungan. itu mematangkan keikhlasan kita. Apalagi kalau kita berbuat baik, kemudian dihina, diremehkan, wih, itu legit sekali. Berarti selain keikhlasan, juga teruji dengan pahala kesabaran. Masih ingat tuh yang santri pulang ke rumah? Pulang ke rumah, ini lagi libur, jam 3 habis tahajud, pas jam 4 selesai tahajud, ngepel, nimba, nanak air, ngangetin nasi, beres. Azan subuh kecapean, lagi berbaring di kursi gini. Adik bangun yang SD teh, nginjak lapel kepleset begini. Lagi megang lapel kepleset, ibu keluar dari kamar, "Dede, meni rajin, rumah bersih, acai hanet, nasi juga mateng, masya Allah." Dilihat si kakak lagi nyenglen, "Hei, tuh lihat adikmu jam segini beberes, alah sare wae dina korsi." Dilaporin sama hakim, waduh, kan eta teh santri hadirin, dah ngarang ya. Bangun, nah, kalau ikhlas sakit hati tidak? Enggak, pas bangun, "Oh iya bu, tuh lihat adiknya." "Lihat tanya." "Iya bu, belajar dari adik ya." "Siap bu." "Gitu atuh, sing rajin beberes." "Insya Allah." Tenang le. Hati teh, "Ya Allah, engkau saksikan segala-galanya." Kasih adek kedipin ya. Gak usah bela diri. Oh. Gak usah bela diri, gak usah apa. Kalem le. Dan Allah juga ada tahu kita yang ngerjain. Nanti pada waktunya Allah ngebuka, si dede teh bilang, "Ibu, ibu, nah bukan saya mah ngompol tadi. Itu teh si kakak yang beberes teh." "Oh gitu deh, kakak kamu yang beberes." "Ah, gak apa-apa bu, Allah yang jadi saksi." Allah. Ada waktunya dibuka oleh Allah. Tenang we, anteng saja. Nah ini Ramadan tuh jangan hanya sangat sibuk beramal, tapi harus sangat sibuk menjaga di awal, di tengah, dan di akhir amal, supaya tidak hilang penerimaan Allahnya. Kan ikhlas tuh ada 3 tempat, di awal, di tengah, di akhir. Niat azan lillahi ta'ala, "Ya Allah, saya azan benar-benar hanya karena engkau." Bagus dari awal. Allah. Batuk. Azannya merdu sekali. Kata orang-orang, "Wow, ini azan meni merdu gini." Tawel, mulai bergeser pikirannya ke yang muji. "Wah iya majikanah, bagus ya, temen dijadikan minantu." Tawel, "Ayo Allah." Jadi beda deh. Jadi ingat kadinya pas datang si itu, "Ya, hayya Allah." Beda weh. Awalnya baik, di tengah beda, karena ada datang yang kita tuju. Misalkan beres adzan, belum tentu aman. Udah selesai, "Hari tadi siapa ya yang adzan yang merdu?" "Saya." Lesa hilang. Makanya jangan hanya sibuk beramal di bulan Ramadan, tapi sibuk berjuang supaya diterima amalnya. Sepakat? Sepakat tidak nih? Hati-hati yang berjuang-berjuang, jangan kebanyakan selfie ya. Karena selfie-selfie teh suka, aduh, menciderai niat. Mau buka potret, buka sekarang, amat lezat. Bangun jam 3:30 tahajud, langsung potret sajadah, bersujud, di keheningan malam. Broadcast, bangun, bangun. Periksa hati, benarkah kita niat ngebangunin orang atau niat ingin diketahui orang kita lagi tahajud. Potret Al-Quran juz ketik 29. Alhamdulillah, seminggu sudah 29 juz. Semoga kawan-kawan semua lebih dari saya. Emang bagus bahasanya tuh, pengumuman itu. Mau apa amal kita diketahui orang? Benar. Hadirin, nah itu kursi teh nambah amal soleh hadirin. Semoga pusdai mendapat kursi yang lebih baik kan. Sing ikhlas adanya. Kalau ibarat manusia masih sidueun eta adanya cekluk cekluk. Bismillah. Maaf ya. Hati-hatilah, jangan sampai hanya fokus sibuk beramal, tapi harus sibuk diterima amalnya oleh Allah. Niatnya benar, caranya benar, ya. Sekarang niatnya benar, caranya ngaco, tidak diterima juga. Tiga, apa yang penting selama di bulan Ramadan? Tawasso bil haqq. Jadi, satu, paham kebenaran, dua, mengamalkan kebenaran, dan yang ketiga, mendakwahkan kebenaran. Dengar hadirin, Al-Quran itu kalam Allah, dibaca jadi kebaikan kalau niatnya ikhlas, dihafalkan nambah kebaikan kalau niatnya ikhlas, dipahami lebih nikmat itu dengan Al-Quran. Tapi ada yang lebih top, yaitu diamalkan. Jangan sampai kita membaca Quran tidak ningkat dari hanya bacaan kepada paham harusnya. Makanya khatam Quran itu bagi kita yang masih awam, selain khatam bacaannya juga khatam tarjamahnya. Yang lebih top khatam tafsirnya, benar? Karena kita tidak bisa beramal tanpa paham. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tuh, pegang itu. Wala tajassasu, jangan suka mengorek-ngorek kekurangan, kesalahan, aib orang lain. Jangan suka memata-matai, jangan serba ingin tahu. Tuh, udah diamalkan belum? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka menggunjing ngomongin sesuatu yang kalau dia mendengar enggak suka. Ayyuhibbu ahadukum, sukakah engkau diantaramu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti engkau merasa jijik. Orang yang gibah itu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Kanibal, menjijikan, seperti itulah. Kita sering baca Quran tapi gibah jalan terus. Kenapa? Karena mungkin belum paham ayat ghibah. Kalaupun sudah paham, mungkin belum berjuang untuk mengamalkannya. Makanya Ramadan ini kalau disebut bulan Quran, tidak cukup hanya bulan membaca Quran, tapi juga harus bulan paham Quran dan bulan mengamalkan Al-Quran. Plus satu lagi, tawasso bilhaq, bulan dakwah. Ini yang rada jarang hadirin. Kita tuh, halo, kita kadang-kadang kurang pede mau dakwah tuh. Saya mah ilmu saya masih jauh dari sempurna. Kalau nunggu sempurna, kapan dakwahnya? Quran juga tidak nunggu sempurna, turun baru dakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ayo, tekad semuanya sekarang, yang datang, yang menyimak, jadi pendakwah. Mau tahu rahasia dakwah yang paling pas? Dakwah yang paling pas adalah ibda bin nafsik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Apa? Sama mulut, sikap, dan hati. Ulangi, sama. Sekali lagi, dakwah itu keselarasan lisan, sikap, dan hati. Kalau ngomongnya bagus terus, sing sabar atuh jadi manusia teh baru dak sabar. Kata ibu sabar, sabar. Ih, mun itu sabar pisan. Nah, itu keselarasannya kurang ya. Kata anak, ini juga lagi sabar, ibu. Coba itu. Pelajaran apa itu? Pelajaran sabar ya. Ini salah labar sekeluarganya. Tapi pemahamannya yang beda. Sabar teh molotot ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jangan suka marah-marah. Para pemarah tuh orang yang kurang ingatan tahu. Kata anak-anaknya, dek, nasib kita, ibu kurang ingatan gitu. Sebab tiap hari marah-marah ya. Ketidakselarasan itulah yang menggagalkan dakwah. Makanya kalau orang sudah sama mulut, sikap, hati, berusaha menyesuaikan, mau diam, mau bicara, mau bergerak, itu semuanya jadi dakwah. Sepanjang selaras dalam kebaikan. Ya. Jelas tidak nih? Karena kekuatan kata-kata tuh ada kekuatan, tapi lebih kuat dari kata-kata itu nada. Masih ingat teori monyet? Monyet. Monyet. Tuh enggak ada yang tersinggung. Ganti nadanya. Monyet. Tersinggung itu hadirin. Jadi bukan perkara kata, nada ternyata yang lebih nancep tuh ya. Ini yang ini tuh yang tentara. Serbu! Pasti semangat. Ganti nada. Serbu. Sing haruleng eta tentara teh. Jadi ternyata peperangan teh nada yang penting hadirin. Tapi nada juga kalah oleh perilaku. Coba ada suami ke istri, sesungguhnya aku sayang padamu. Cengklak. Mana yang lebih dipercaya hari? Kata-kata bagus, aku sayang. Nada lembut tapi eta ngejongklokkeun kana tarangan. Mana yang lebih dipercaya? Aku sayang padamu, sayang. Nih, enggak usah pakai kata-kata. Tersinggung. Sok datang ke atasan, enggak usah ngomong. Dipecat aku bos teh. Berani. Nih, enggak pakai kata-kata. Mana yang paling enak? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Tuh, dikira menyeri karena itu tekena. Ya, pakai ini seneng, pakai ini. Oh, gitu. Makanya maaf, dan yang menggerakkan ini tuh adalah hati. Ketika sombong, keluar telunjuk. Ketika menghormati, keluar. Enggak keluar ya telunjuk teh ke orang yang dihormati. Sok sugan ka gubernur, gubernur ka dieu, oh putung ya. Atau ka mertua, mertua sini. Kalau menghormati keluar jempol. Kalau Rasulullah ya seperti ini. Makanya dakwah itu adalah selarasnya hati, lisan, sikap. Nah, yang terakhir tawasob, yaitu kemampuan menahan diri, mengendalikan diri. Ini intinya. Orang itu bisa sukses tuh dengan kesabaran, karena sabar itu seperti kepala pada tubuh. Tidak ada kepala, tubuh ini zombie. Manusia yang tidak bisa mengendalikan diri yang celaka. Kasus di Jakarta itu, alhamdulillah hadirin, sisi dua niten. Cep, sing enggal gentosnya. Kumaha lamun penceramahna jantungan kejelik kelepek. Coba daru tauhid atau cik pang beliin kursi ya. Jangan menuntut orang lain. Kata jamaah tuh, jangan oleh daru tauhid, oleh kami aja. Nah gitu yang benar. Teruskan. Nah sekarang inti dari akhlak itu sebetulnya di sabar. Karena sabar itu ada di tiga tempat. Sabar ketika taat, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah. Inti sabar itu menahan diri dan melepaskannya pada sesuatu yang Allah sukai. Jadi sabar teh bukan diam, sabar tuh bukan pasrah tak bergerak, tapi sabar tuh sebuah proses energi menahan diri. Misalkan ada yang nempeleng, terus astagfirullah, punten pisan kang, punten, saya barusan gak bisa nahan, punten. Sabarnya yang mana yang Allah sukai, tempeleng lagi? Atau maafkan. Sekali tempeleng, tapi dia bersikap sadar minta maaf. Sabar kita yang mana? Balas atau maafkan? Apa yang Allah sukai? Dibalas atau dimaafkan? Ah, pilih itu. Tapi ada juga yang, oh dia mau mukul lagi nih. Sabarnya yang mana coba? Dimaafkan atau gimana? Itu hadirin. Tangkis kepret. Kalau itu membuat dia tercegah. Tapi boleh juga begini, langsung ambil bata. Pilih hulu maneh atau bantal. Pentingnya latihan bela diri itu. Bukan menghancurkan lawan, bela diri itu adalah mencegah orang berbuat kezaliman. Nah saudaraku sekalian, kita harus berlatih terus. Sabar tuh tidak segampang dengar ceramah ini ya. Karena sabar itu sebuah keterampilan. Keterampilan itu pasti ada proses mujahadah. Makanya kalau ada orang yang menyakiti itu rezeki. Berbuat baik kepada orang yang baik ke kita. Aneh tidak? Tidak, eta mah wajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah ngucapin duluan. Dia ngasih kue, alhamdulillah, nuhun, nuhun. Itu mah gak aneh seharusnya. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita. Nah itu. Nah Ramadan ini harus meningkat. Jadi bagernya jangan kepada yang bager ke kita aja. Bager kepada yang tidak berbuat kebageran ke kita. Ngasih kepada yang tidak pernah ketemu, yang tidak berbuat baik. Itu naik. Dan pengen bagus tingkatannya adalah berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada kita. Ini nih kesabarannya. Mau tahu rahasianya supaya kita bisa berbuat baik sama yang berbuat jelek? Ah, cuma dua orang yang mau. Saudara tecik atuh hadirin, membahagiakan orang dan maunya itu harus ikhlas. Mau, jangan begitu. Wajah itu harus sesuai ya. Mau tahu rahasianya? Ah, itu terlalu keras hadirin. Kita menyeri hati. Gini. Kalau ada yang ngebully misalkan ya, kan saya banyak dibully tuh ya. Nah, ini ngebagi-bagi dompet segala. Kalau ada yang ngebully ke kita, satu, kita harus bersyukur bukan kita yang takdirnya ngebully orang. Jelas? Kayak kita dicopet, syukur bukan kita yang jadi maling. Kalau Allah tidak nolong, tidak ngelindungin, bisa tuh kita jadi maling. Hah? Benar? Kalau dompet hilang, syukur pas megang celana, dompet gak ada, syukur yang hilang dompetnya aja, gak dengan celananya, ya kan? Hey, ini serius hadirin. Apa yang disisain itu yang lebih penting. Iya kan? Ingat si Kabayan, masih ingat? Si Kabayan beli motor. Hitung, motor baru nih. Si Hitung di dapur aja. Hitung, keur masak Kabayan. Kabayan turun, lihat dulu motor baru. Pas keluar, motor tidak ada. Apa kata Kabayan? Alhamdulillah, bahagia luar biasa. Si Hitung heran. Ah, Kabayan, motor hilang pakai alhamdulillah bahagia. Untung akang geus turun gitu. Jadi si Kabayan membayangkan, coba kalau dia enggak turun, hilang dia. Dia betul. Ini memang loadingnya agak lama deh. Yang mana yang liar ya teh? Si Kabayan, si Hitung atau saya? Orang syukur itu bisa jadi sabar. Orang yang syukur itu bisa jadi sabar. Makanya sabar. Nah, Ramadan ini harus sabar menahan pandangan. Ya, aduh si Eta teh ini herang tidak. Apalagi lagi Ramadan, cross country, KKN di desa. Pas lihat di sungai ada yang mandi enggak pakai apa-apa, boleh lihat tidak? Boleh, dak kerbau hadirin tenan. Tuh dah pikirannya teh kemana aja. Saya mah bulat dari awal juga mikirin kerbau. Istighfar. Aing ngedenger desa teh kemana wae pikiran. Saya mah kerbau dari awal juga ningali munding lagi. Istighfar yang pikirannya ngeres saya. Aa yang istighfar katanya yang mengantarkan pikiran jadi ngeres ya. Ya sok bareng atuh. Godul basor, tahan pandangan, tahan. Karena Allah tahu tiap lirikan mata dan itu dihisab. Dengar cerita, wah si eta teh pika sebelumnya, jangan. Tahan, pokoknya sabar itu enggak mau maksiat. Ini benar-benar ini. Supaya tidak rugi, harus bisa nahan diri dari mendengar yang disukai nafsu, tapi tidak disukai Allah. Mulut, nih. Tahan, pokoknya mah Ramadan mah saum ngomong. Kecuali yakin benar, yakin manfaat, yakin Allah ridho, kalau enggak, lebih baik dianggap bodoh tapi Allah ridho daripada ingin dianggap pinter tapi Allah murka. Siap ini hadirin, saum mulut. Ini yang ngancurin amal kita teh ini. Rasulullah SAW berulang-ulang mengingatkan bahaya lisan. Orang kalau dijamin lisan dan farjinya, kemaluannya, selamat tuh bisa jadi ahli sorga. Dah, pokoknya bertekad jangan ngomong kecuali yakin manfaat, yakin benar, yakin perlu. Kalau belum yakin, diem. Saum apalagi nih, tahan apalagi. Selain tahan dari bicara, nih jari. Hati-hati medsos tuh ya. Ada yang mau berbuat maksiat, di mana sih perempuan yang suka titik-titik tuh, yang tuh ngomongnya cuman tuh. Lalu orang itu kesana dan maksiat, dia punya dosa, tuh ini juga punya dosa. Karena dia yang nunjukin, enggak berhenti, dia ngajak teman-temannya tiap hari di sana berbuat maksiat, dan yang nyebut tuh sekali itu bisa dapat dosanya terus menerus. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati yang punya HP, jangan sampai ngilangin amal kita. Dihisab tiap kata-kata tuh, walaupun namanya pakai nama palsu, Allah tahu. Jangan sembarang suka nyebarin, enggak ketahan itu nyebarnya. Gimana tobatnya? Kemana-mana itu. Seperti orang yang disuruh bawa bulu, sambil jalan, wah datang mobil berterbangan, pungutin bulunya. Sanggup tidak bawa ke moceng, lalu dia jalan dan terhembus angin, bulunya berterbangan karena dia harus jalan jauh. Nah, dosa akibat tersebarnya informasi gara-gara medsos, gimana ngejarnya? Jangan bangga banyak follower. Makin banyak follower, makin di retweet, kalau dosa makin banyak dosanya. Ini juga pakai medsos ya, ini Facebook ya. Agim punya ini 6 juta. Kalau ngomong salah, setiap hari 6 juta tuh nambah dosa. Belum lagi di retweet ya. Tapi kalau ngomong benar, ini kan agak benar yang sekarang ya. Mudah-mudahan pahalanya juga akumulatif. Makanya sing sabar. Kalau mau nulis tuh, ini apa niatnya? Perlu enggak saya kirim? Manfaat tidak? Allah ridho tidak? Malaikat kira-kira nyatetnya apa? Kalau kira-kira enggak nyaman di hati, delete, itu lebih aman daripada nambah dosa. Makanya kunci kesuksesan seseorang menurut surat Al-Asr adalah tawasaw bis-sabr, yang terus-menerus saling mengingatkan untuk menahan diri, mengendalikan diri. Masya Allah. Maaf ya, saumnya begitu, saum mata, saum telinga, saum keinginan. Tong sering ting kamol. Kalaupun kamol, supaya tenang di musolanya. Dan jangan bawa dompet. Insya Allah lebih jernih. Ayo, jangan banyak keinginan. Makin banyak keinginan, makin susah khusyuk. Allahu akbar, eta tetales temne alus pisan, kata ibu-ibune. Allahu akbar, tapi pangaosna ampun. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Tapi uang mukanya dari mana? Allahu akbar. Nu aya we dijual setengah harga. Allahu akbar. Tapi timos handek mah teh tetangga. Allahu akbar. Sesana ti mana si bapak we dikareng bahagia aja salatnya. Mendapatkan rencana tas. Allah tahu itu pikiran kayak gitu. Ayo mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang bisa menebalkan iman dengan ilmu paham, Ramadan yang bisa menambah amal dan diterima amalnya, Ramadan dakwah dengan memperbaiki diri dan mengajak orang lain baik. Ada solih, ada muslih. Solih itu hanya baik buat dirinya sendiri. Kalau gini mah banyak yang suka kanan tangan. Kalau muslih ngajak orang lain baik, siap-siap aja ada yang sebel. Mudah-mudahan kita ini di bulan Ramadan tidak ada kerugian ya. Baik kawan-kawan, ini belum saum kan sekarang ya? Jadi ada suguhan enggak, jamuan makan enggak? Makan apa? Ada sarapan? Kalau ngedengar sarapan tuh jangan terlalu melambung tinggi, sarapan ya nggak, nasi uduk spesial dengan bakakak ayam, nyiksa diri aririn. Nyiksa diri, ayo pas kerunyung teh perkedel satu, oh ya malah sarapan. Saudara tersiksa oleh pikirannya. Apa ini? Oh, alhamdulillah. Baik. Insya Allah perlu nggak kita bulanan seperti ini nih? Kita undang. Sebetulnya saya sih harapannya tiap pagi itu mengundang lebih banyak lagi ulama atau tokoh-tokoh sehingga wawasan kita tambah. Tapi kali ini takdirnya cuma bagian saya sendiri. Ini saya minta maaf ya. Insya Allah kita lanjutkan. Ada satu program, dua program yang sangat ingin menjadi kerjasama kita. Satu adalah gerak jalan dengan yatim piatu. Kemarin Desember gerak jalan dengan saudara kita yang disabilitas ya. Tapi dengan yatim piatu, nah kita sekuat tenaga mengumpulkan. Ingat yatim piatu yang masih kecil ya. Karena ada juga kakek-kakek ABG anak yatim piatu. Ibu bapak sudah meninggal, mohon aki ABG anak yatim. Dan bapak tos maot. Nanti dan satu lagi adalah terima kasihku guruku. Mau enggak? Kita muliakan guru-guru kita. Kita kan suka lupa ke guru tuh, ya. Padahal kita begini itu syariatnya produk guru, sesudah produk penciptaan yaitu orang tua juga produk ilmu. Nah ini yang sering kita lupa. Siap-siap ya, kalau suatu saat ada kegiatan ini kita makmurkan sama-sama. Setuju? Sebelum kita tutup doa, sunnahnya pagi-pagi itu bersedekah. Laporan sedekah saudara lewat dompet peduli umat sudah sampai ke Somalia. Air, beras, gandum sudah sampai ke sana. Alhamdulillah berkah dari kotak infak. Bawa nanti ini ya. Diisi hanya uang-uang sisa. Ingat hanya uang sisa aja. Misalkan beli roti 20 ribu dibayar pakai uang 100 ribuan, sisanya ke sini. Tuh kan, jika age dasar pelit, bukannya syukur. Oh, harusnya kan amin, amin gitu. Kalau gitu. Kunaon atuh hadirin. Asal tahu kalau ini sering diisi oleh seribuan, dua ribuan, ini informasi aja ya. Toilet umum sudah 3.000. Jadi kalau saudara ngisi ke sini cuman 2.000 gitu ya. Ke toilet itu enggak dipinjemin gayung, Pak. Menderita apa di toilet tidak ada gayung, hulang-hulang tidak jelas. Cik atuh hadirin, sedekah teh yang pol ya. Selama ini aja kopet kita diberi oleh Allah, apalagi dermawan. Bawa ini ke rumah ya. Tahun lalu, tahun 2015, kotak infi berhasil terkumpul 53 miliar. 2016 kemarin 84 miliar. Tahun ini harus terkumpul 125 miliar sehingga banyak beasiswa, banyak masjid yang dibangun, banyak yang terbantu, banyak orang yang diberi modal usaha syariatnya lewat tetesan keringat saudara. Ya, silakan manfaatkan. Ini auditable, diperiksa oleh akuntan publik dan diumumkan di Republika. Insya Allah bersih ya.